Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul sambil menunggu datangnya waktu al-Isya. Kita duduk bersama dalam rangka menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa talabul ilmi syar'i. Dan di samping itu pula kita berkumpul di masjid ini sambil menanti waktu Isya, ini juga memiliki keutamaan tersendiri. Kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berwudu di rumahnya, lalu menyempurnakan wudunya dan dia melangkahkan kaki menuju masjid. Lam yaqtu khutwatan illa rafa'allahu biha daraja wa khutta'anhu biha khati'ah aw khutta'anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah angkat untuknya satu derajat dan Allah hapuskan darinya satu kesalahan. Ketika dia tiba di masjid lalu dia mengerjakan sholat, baik itu sholat sunnah atau demikian pula sholat yang wajib yang saat itu sedang ditegakkan. Faidah sholat lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Ketika dia mengerjakan sholat lalu selesai, maka terus menerus para malaikat akan bersolawat atasnya selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya tersebut. Selama dia berada di tempat itu, terus menerus para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawatnya malaikat itu doa Allahumma ghafirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati hambamu ini, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, apalagi kalau dia sedang menunggu waktu sholat berikutnya, semakin menambah lagi. Kata Nabi SAW, fa innahu fi sholatin madama yantadhiru sholah. Nah, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia akan teranggap, tercatat, tergolong sebagai seorang yang sedang terus melakukan sholat selama dia menanti atau sedang menunggu sholat berikutnya di tempat sholatnya itu. Nah, berbagai keutamaan-keutamaan ini bisa diperoleh jika kita ikhlas dalam menjalankan ibadah ini kepada Allah. Kita yakini bahwa apa yang kita amalkan bukan sekedar hanya untuk menghabiskan waktu, tetapi untuk menjalankan sebuah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengulangi kembali, karena mungkin bukan sebuah pelajaran yang sifatnya baru atau faedah yang mungkin kita baru dengar. Insyaallah masing-masing kita atau semua ikhwan sudah mendengarkan, pernah atau bahkan mungkin beberapa kali mendengarkan. Tapi tidak mengapa, karena demikian yang diwariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk kemudian berusaha difahami dan diamalkan. Kita di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya telah mempelajari sebuah perkara yang merupakan akhlak tercela yang tidak dibolehkan bagi seorang muslim bersifat atau berakhlak dengannya. Di mana Nabi SAW beliau menyatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bidhi. Bukanlah seorang mukmin seorang yang suka ta'an, suka mencela, suka mencaci, suka memaki, walal la'an, dan suka melaknat orang lain, walal fahish, dan bukan pula seorang yang berbuat keji, berbuat fahishah, walal badi, demikian pula bukan seorang yang suka berkata kotor, kasar, atau yang semisalnya. Sifat-sifat ini sifat-sifat yang tercela, sifat yang tidak boleh seorang muslim berakhlak dengannya. Dan di kesempatan yang lalu juga kita sudah pernah mempelajari bahwa di zaman kita, di zaman sekarang ini, berkembang muncul berbagai bentuk-bentuk kata-kata celaan, caci maki, umpatan, ya, yang bahkan mungkin diantaranya kalimat-kalimat yang diucapkan dengan tujuan atau dengan niatan untuk bercanda atau bersenda gurau dengan teman-temannya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan perkara yang diharamkan. Nah, dalam menghukumi sesuatu, ya, tidak hanya melihat kepada niat pelakunya, tetapi juga melihat kepada apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan. Kalau itu bertentangan dengan aturan syariat, meskipun niat pelakunya itu, ya, katakanlah mungkin tidak sengaja atau niatnya mungkin niat baik atau yang semisalnya, ya, cuma bercanda, tetapi kalau menyelisih syariat maka itu terlarang, naudzubillah. Ya. Nasallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Umpatan-umpatan menyebutkan nama hewan misalkan, ya, untuk diarahkan kepada teman-temannya, atau umpatan caci maki atau yang semisalnya, kata-kata kasar, kotor, keji, ini tidak sepantasnya untuk diucapkan. Tidak pantas untuk diucapkan, demikian pula tidak pantas untuk ditulis. Ya. Jadi jangan tulis kalimat-kalimat kotor atau kasar seperti ini di tempat-tempat yang bisa ditulis, di buku atau di dinding naudzubillah atau di mana, ya. Tidak layak bagi seorang muslim memiliki sifat atau sikap seperti itu. Nah, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Jika tidak mampu maka diamlah. Nah, ya, kul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Jangan dia mengumpat, jangan dia mencaci atau mengatai orang lain dengan ungkapan-ungkapan kasar, nama-nama hewan atau yang semisalnya. Ini bukan merupakan akhlak seorang muslim, seorang mukmin. Maka di pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan coba membaca beberapa riwayat yang menyebutkan, menjelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk celaan. Beberapa bentuk-bentuk celaan, ya, seperti mencela demam. Mungkin ini sering atau pernah dipelajari. Demikian pula mencela angin. Mencela angin. Demikian pula mencela ayam. ayam jago, ayam jantan. Nanti insyaallah masing-masing akan dipelajari. Ini beberapa contoh dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran kepada kita bahwa syariat Islam memberikan perhatian terhadap akhlak dan adab. Seorang muslim dituntut untuk memiliki adab dan akhlak terbaik, apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib au ummul Musayyib faqala. Dari hadis Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk menemui Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib atau Musayyib. Lalu beliau bertanya, "Malaka ya Ummu Sa'ib au ya Ummul Musayyib tuzafzafin?" Beliau mengatakan atau bertanya, "Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib?" Atau perawi mengatakan, perawi ragu apakah Nabi SAW menyebutkan Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. "Kamu gemetaran, kamu menggigil, ada apa denganmu?" Nah, qalat, kata Nabi SAW, kata wanita tersebut, sahabiyah tadi, "Al-humma la barakallahu fiha." Demam, Allah tidak berkahi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbil humma." Janganlah kamu mencela demam. "Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid." Sesungguhnya demam itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia sebagaimana tempaan atau pembakaran itu dapat menghilangkan kotoran pada besi, kotoran yang menempel pada logam besi. Hadis dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sahih, mari kita pelajari. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk menemui Ummu Sa'ib. Beliau biasa menjenguk atau melihat, mengunjungi para sahabat, ya. Bahkan di antara mereka, ya, para sahabiyah. Naam, melihat kondisi mereka, siapa tahu mereka dalam kondisi membutuhkan sesuatu. Ya. Nah, salah satu akhlak yang penting yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah tafaqqudul ikhwan. Ya. Masing-masing muslim merasa memiliki hubungan dengan saudaranya. Sehingga ketika saudaranya tidak dia dapati, tidak dia jumpai, dia merasa kehilangan, ya, dia merasa kehilangan. Nah, sehingga dia mencari kabarnya, dan itu banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sebagian sahabatnya yang tidak beliau lihat, tidak beliau temui, beliau mencari kabar, mencari tahu, ya, kenapa? Bahkan di antara mereka ada yang beliau tanyai, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para sahabatnya, termasuk sahabiyah, ya. Kisah yang masyhur ketika beliau menanyakan tentang kondisi atau di mana seorang sahabiah yang biasa membersihkan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabiah tersebut telah wafat, telah meninggal, dan beliau meninggal di malam hari. Para sahabat merasa enggan untuk membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari karena waktu itu beliau sedang istirahat. Dan kita juga mengetahui bahwa kebiasaan para sahabat, mereka tidak suka mengganggu Nabi SAW ketika Nabi SAW beristirahat. Karena kadang-kadang Nabi SAW menerima wahyu saat beliau sedang tertidur. Dan begitu para nabi, kadang-kadang mereka mendapatkan wahyu dalam mimpi, sehingga para sahabat enggan untuk membangunkan Nabi SAW di malam itu. Kondisi gelap. Demikian pula zaman kita tentu berbeda dengan zaman dahulu. Zaman kita banyak listriknya, alhamdulillah Allah mudahkan kajian di masjid, nyaman, banyak kipas ya. Nah, banyak kipas kan, alhamdulillah enggak ada yang tidur. Nah, perhatian semua, masya Allah. Kalau antum bayangkan di zaman dahulu, coba sekarang kita tutup mata, coba kita bayangkan di zaman dulu itu kalau sholat malam, sholat isya, sholat subuh, itu dalam kondisi lampu gak ada, penerangan gak ada, begitu gelapnya. Siang hari bekerja, kemudian malam harus menunggu sholat isya duduk. Makanya ketika kita mendengarkan hadis di antara para sahabat tadi yang menunggu sholat sampai ngantuk-ngantuk, sampai bahkan terdengar suara kayak orang sedang tertidur, menunjukkan letihnya mereka karena siang hari bekerja. Malam hari, coba antum bayangkan, malam pulang kerja siang, dari pagi sampai siang Madinah dalam kondisi panas, kemudian pulang mungkin atau makan malam, sudah makan, kemudian sholat maghrib, kemudian menunggu isya dalam kondisi gelap. Kira-kira apa yang terjadi pada kita? Kalau kita mungkin langsung tidur ya, tidur kan, ini gelap gak ada orang yang lihat, mungkin akan atau tertidur. Menunjukkan beratnya kita, alhamdulillah Allah mudahkan. Semoga Allah berkahi apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai nikmat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sahabiah yang biasa membersihkan masjid tersebut. Beliau peduli dengan sesamanya, ya, dengan para sahabatnya. Maka hadis ini pula menggambarkan kepada kita akhlak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, perawi ragu mana yang disebutkan. Ini juga menunjukkan kepada kita terpercayanya riwayat para sahabat, dan para sahabat seluruhnya udul, para sahabat seluruhnya dijanjikan jannah. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an, demikian pula banyak beberapa riwayat, bahkan beberapa sahabat yang disebutkan namanya secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nah, jika mereka ragu dalam sebuah periwayatan, maka mereka akan menyebutkan keraguan itu, ya, menunjukkan kalau mereka menyebutkan sebuah hal dan itu tanpa keraguan, menunjukkan mereka benar-benar yakin bahwa mereka mendengarkan itu dari gurunya, ya. Nah, faqala, Nabi SAW bertanya, ada apa wahai Ummu Sa'ib, atau beliau mengatakan Ummul Musayyib, tuzafzafin, kamu menggigil, kamu gemetaran, kenapa? Apa yang menimpamu? Apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini juga menunjukkan kepada kita salah satu adab. Jika kita menjenguk seorang atau saudara kita yang sedang sakit, misalnya, tanya kabarnya, ya. Nah, gimana kamu? Apa yang kamu rasakan? Sakitnya di mana? Sudah minum apa obatnya? Sekarang apa kondisi yang kamu rasakan? Seperti itu, tanya, ya. Nah, bukan untuk menunjukkan atau menjadikan dia mengeluh, tidak, tetapi barangkali beberapa keluhan-keluhan itu kita tahu, ya, cara penanganannya atau cara yang bisa dia lakukan untuk mengobati atau mengatasinya, seperti itu. Tanya kabarnya, tanya apa yang dia rasakan. Kamu kenapa? 2 hari kok saya nggak lihat ke masjid. Oh, sakit. Sakit apa? Nah, seperti itu. Qalat al-huma la barakallahu fiha. Demam. Tidak Allah berkahi. La barakallahu fiha. Ini kalimat yang menunjukkan apa? Ya mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ya mungkin untuk sedikit penggambaran saja atau untuk mendekatkan takribul faham, mungkin kalau dengan bahasa kita kalimat yang semacam ini seperti kalau di negeri kita kalimat atau ungkapan yang menunjukkan kekecewaan atau ketidaksukaan terhadap sebuah hal, ya, sebuah perkara. Demam, ya. Nah, itu pun faqala, kata Nabi SAW, la tasubbil humma, kamu jangan mencela demam. Nabi SAW menggolongkannya termasuk celaan. Nabi SAW melarang, kamu jangan mencela demam. Ungkapan al-humma la barakallahu fiha, humma, tidak Allah berkahi, ini termasuk atau dikategorikan oleh Nabi SAW termasuk celaan yang terlarang, gak boleh. Ya. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahasa-bahasa umpatan, bahasa-bahasa celaan terhadap sesuatu, ya, mungkin musibah yang mengenai atau yang menimpa diri, naudzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam wal afiyatu wassalama, tidak dibolehkan celaan-celaan tersebut atau umpatan-umpatan tersebut. Ya, mungkin kalau di bahasa kita, misalkan, ya, misalkan ini enggak boleh. Tapi misalkan ada seorang jatuh, misalkan terpelosok di sebuah jalan, kolam misalkan, atau terciprat air genangan misalkan, atau apa saja, kemudian dia mengumpat, naudzubillah, misalkan dia katakan, contoh ya, contoh, naudzubillah, sial, misalkan, ini umpatan, gak boleh, ya. Apalagi biasanya orang-orang mengumpat atau mengucapkan ungkapan-ungkapan seperti ini. Apalagi biasa anak-anak ini punya banyak referensi kalimat yang didengar. Apalagi misalkan, ah, umpatan-umpatan yang biasa terdengar itu apa? Ya mungkin masyarakat, ya mungkin orang lain, mungkin bukan antum. Apalagi, apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Goblok. Iya, ini ungkapan, umpatan ini enggak boleh. Goblok. Naudzubillah, atau apa lagi? Ya, kadang ke diri sendiri, kadang ke orang, ya. Kadang ke orang, kasar itu enggak boleh. Ya. Nah. Apalagi di zaman kita, bahasa misalkan contoh ya, hewan, hewan, bahasa yang hewan anjing, ya. Itu diungkap atau dipelintir dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang itu umpatan, caci maki, naudzubillah, enggak boleh. Enggak boleh diucapkan meskipun kepada teman atau kepada untuk bermain, untuk bercanda, enggak boleh. Barusan beberapa hari yang lalu saya tanya, ada kalimat-kalimat yang terdengar. Apa sih? Garing, ya. Yeah. Garing. Apa itu garing? Garing itu apa? Kata anak-anak, garing itu garis miring. Garing itu apa? Ada yang bilang garis miring. Garis miring maksudnya apa? Gini. Astagfirullah, itu ungkap umpatan. Maksudnya gila, bilang orang gila, gila kamu. Ya jangan, gak boleh. Itu terlarang. Kamu bilang orang lain seperti itu, sifat seperti itu, akhlak seperti itu, gak boleh. Ya. Nah, ini min babil mithal, yang seperti ini sebenarnya banyak tersebar. Ya, beberapa yang kita tahu jauhi. Ya, nah, kalau kita mendengarkan adik-adik kita misalkan mengungkap dengan ungkapan seperti itu, larang, nggak boleh. Atau menulis di buku, ya, periksa buku-buku catatannya kemudian melarang, jangan, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan la tasubbil humma, jangan kamu mencela demam. Ya. Fa innaha tudhibu khataya bani adam, karena demam ini dapat menghilangkan kesalahan manusia sebagaimana tempaan atau pembakaran itu dapat menghilangkan kotoran pada besi. Nah, demam. Dalam riwayat Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh ahlul ilmi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal humma, tidak ada sakit yang menimpaku yang lebih aku sukai daripada demam. Artinya sakit favorit yang disenangi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah demam. Nah, bukan berarti beliau suka untuk tertimpa musibah atau menunjukkan bahwa beliau menginginkan untuk mendapatkan musibah, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa musibah demam ini, sakit demam ini itu masih lebih disukai daripada dibandingkan dengan sakit-sakit yang lain. Nah, dibandingkan dengan sakit-sakit yang lain. Lalu beliau menyebutkan alasannya, li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni wa inna Allah subhanahu yu'ti kulla udwin hadzahu minal ajri. Karena demam ini masuk, penyakit demam ini masuk pada seluruh persendian, pada seluruh anggota tubuhku, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada setiap anggota tubuhku itu bagian dari pahala dengan sebab rasa sakit tersebut. Nah, artinya karena sakit ini dialami oleh seluruh tubuh, maka pahala yang didapat pun diperoleh oleh seluruh bagian dari tubuh tersebut. Perhatikan keutamaan. Sekali lagi, bukan untuk menunjukkan kita meminta sakit ya. Nah, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah besar pada setiap cobaan dan musibah yang Allah berikan kepada hamba. Nah, bersabar dari musibah tersebut, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sakit demam ini, ada riwayat yang lain dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dari hadis Asma radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, innaha kanat tu'ta bil mar'ati fatad'u bil ma'i fatusib fatasubbuhu fi jaybiha. Wa taqul, suatu ketika Asma radhiyallahu ta'ala anha didatangkan kepada beliau seorang wanita yang afwan, tu'ta bil mar'atil maw'ukah. Beliau didatangkan, dibawa kepada beliau seorang wanita yang menggigil, gemetaran, ya. Nah, karena demam. Lalu fad'u bil ma'i, beliau meminta untuk didatangkan air, fatasubbuhu fi jaybiha. Lalu Asma radhiyallahu ta'ala anha pun menuangkan air itu pada bagian terbuka dari pakaiannya. Jaib itu kalau bahasa kita bagian yang terbuka dari pakaian. Jadi dibuka sedikit, dituangkan antara badan dengan pakaian supaya maksudnya air membasahi tubuhnya. Air masuk ke dalam di kebalik pakaiannya. Wa taqul, dan beliau berkata, inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, abriduha bil ma, dinginkanlah demam itu dengan air. Wa qala, dan beliau mengatakan, innaha min fayhi jahannam, sesungguhnya demam itu termasuk dari luapan jahannam. Ya, dalam riwayat Bukhari, fatasubbuhu fasabbathu bainaha wa baina jaybiha. Asma radhiyallahu ta'ala anha pun menuangkan air itu di sela antara tubuh dan pakaian beliau. Ya. Naam. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim, alhuma min faihi jahannam fa'atfi'uha bilma, demam itu termasuk dari luapan jahannam, maka padamkanlah dengan air. Padamkanlah dengan air. Dalam riwayat yang lain, fa'abriduha, dinginkanlah demam itu dengan air. Di sini ada dua sisi yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Sisi yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan demam itu merupakan atau dari berasal dari luapan jahannam, maksudnya reaksinya, dampaknya, hasilnya, ya, luapan jahannam itu sangat panas, saking panasnya memberikan pengaruh, ya, berikan pengaruh di alam kubur, orang-orang yang dibukakan pintu jahanam, diperlihatkan tempat duduknya naudzubillah dalam jahanam, merasakan dari, ya, panasnya jahanam. Salah satu dampak yang dihasilkan, ya, orang-orang yang sakit demam merasakan bagian dari hal itu. Ini sisi yang pertama yang disebutkan oleh alul ilmi. Sisi yang kedua yang dimaksud dengan al-humma min fayhi jahannam, yakni permisalan, tamthil, tashbih. Nabi SAW hendak memberikan permisalan bahwa sebagaimana api itu dipadamkan dengan air, maka demikian pula demam, karena itu termasuk dari jenis, ya, seperti itu luapan jahannam, maka juga padamkanlah atau dinginkanlah dengan air. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan alul ilmi, air yang dimaksud di sini apakah air semua, air semua jenis air, ataukah air zam-zam, ya, ataukah air zam-zam. Karena dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Abu Hurairah radhiyallahu talanhu, ya, bukan Abu Hurairah, Abu Hamzah Nasr ibn Imran rahimahullah, seorang tabi'in, ketika bermajlis dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu talanhuma, beliau berkata, kuntu ujalisu ibn Abbasin bi Makkah. Aku pernah dahulu bermajlis bersama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu talanhuma di Makkah. Fa akhadhatni al-humma. Kemudian aku pun tertimpa demam, sakit, ya. Makanya para thullab Abbas misalkan, ya, dan yang lainnya, kadang-kadang menuntut ilmu kita di mahad sakit, tertimpa sakit, ya, demam atau yang lainnya. Nah, ya, bukan cuma kita saja yang merasakan, dahulu para sahabat juga merasakan hal yang sama. Para tabi'in ketika menuntut ilmu kepada para sahabat juga merasakan hal yang sama. Seperti tabi'in ini, tabi'in ini, siapa tadi namanya? Ahsan, jazakallahu khair, Abu Hamzah, ya. Naam. Rahimahullah. Beliau mengatakan, aku bermajlis bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu ketika aku tertimpa sakit demam. Faqala, lalu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, abriduha anka bima izamzam, fa inna Rasulullah SAW kala, innal humma min fayhi jahannam, fa abriduha bilma au bima izamzam. Dinginkanlah darimu demam itu dengan air zamzam. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa demam itu termasuk dari luapan jahannam, maka dinginkanlah dengan air, atau beliau mengatakan dinginkanlah dengan air zam-zam. Naam. Ini perawi ragu, perawi yang dimaksud adalah Hammam, salah seorang perawi dari riwayat ini ragu apakah perawi mengatakan bilma atau bima izam-zam. Naam. Ibnu Qayyim rahimahullah lebih condong kepada pendapat bahwa air yang dimaksud di sini adalah semua air, jadi tidak khusus air zam-zam. Boleh menggunakan air mana saja. Silakan. Ya. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar riwayat dari Miksam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana idza humma balla thawbahu tsumma labisahu. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau tertimpa sakit demam, beliau basahi pakaiannya, kemudian beliau kenakan kembali, tumakal, lalu beliau berkata, innahu min fayhi jahannam fabriduha bilma. Sesungguhnya demam ini termasuk atau berasal dari luapan jahannam, maka dinginkanlah dengan air. Ini disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa air yang dimaksud di sini adalah semua jenis air, karena riwayat ini tidak menyebutkan ma'u zam-zam, hanya menyebutkan air, sehingga dikuatkan oleh ahlul ilmi seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa air mana saja bisa digunakan. Sekarang masalah berikutnya, penggunaan air untuk mendinginkan atau memadamkan atau mendinginkan sakit demam, meredakan sakit demam itu seperti apa penggunaannya, ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari riwayat yang menyebutkan disiramkan pada sebagian tubuhnya, ya. Ibnu Wahab rahimahullah, Abdullah Ibnu Wahab dalam jami'nya menyebutkan dalam tata cara mandi sifatul ghusli lil humma, tata cara mandi disebabkan penyakit demam. Beliau menyebutkan sebuah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin syaka ilaihil humma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang yang mengeluhkan bahwa dia demam, iktasil salasata ayyam qabla tulu'i syamsi, kamu mandi 3 hari sebelum terbit matahari, kulla yaumin, setiap harinya 3 hari. Wakul, dan bacalah bismillahi wabillah adhibi ya umma mildam, bacalah bismillah wabillah, pergilah kamu wahai umma mildam. Umma mildam ini ungkapan dari demam, ya. Orang Arab biasa menamakan beberapa hal, ya, dengan kunya seperti ini. Ada kalajengking, ada namanya dalam bahasa Arab. Demam ini ummu mildam. Fa in lam tadhhab faqtasil sab'an. Kalau demam itu masih belum reda, belum hilang, maka kamu mandilah selama 7 hari. Ya, sebelum matahari terbenam. Ini salah satu riwayat, ya. Cara yang lain disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ana baca coba. Walihadza aqara al-athiba'u fil waqtil hadir bi anna min afdali ilajil humma al-buruda. Oleh karena itu para dokter saat ini itu telah mengakui, ya, bahwa cara yang paling afdol untuk mengobati demam adalah al-buruda, ya, dingin, suasana atau kondisi ruang yang dingin. Hatta innahum yaj'alun al-insan idza asabathul humma hawla al-mukayyafat al-barida allati la tadurhu. Sampai-sampai mereka menjadikan orang, seseorang yang tertimpa demam ini, di sekitar atau di ruangan yang ber-AC dingin, yang tidak sampai memudaratkan pasien atau orang sakit tersebut. Yakni suhu ruangnya diatur pada suhu tertentu yang juga tidak memudaratkan, dingin tapi tidak memudaratkan orang yang sakit tadi. An yaj'alu khirfatan mablulatan bil ma'i yaghutuna biha. Lalu mereka menjadikan kain yang telah dibasahi air, ya. Lalu kemudian mereka menutup orang yang sakit tadi dengan kain tadi. Kalau di zaman kita dinamakan apa ini? Air, kain dibasahi air kemudian ditaruh di orang yang sakit, apa namanya? Iya, dikompres, ya. Dikompres, ya. Nah, ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan yaqutunal marid, mereka menutupi dengan itu, dengan kain yang terbasahi air tadi, kepada orang yang sakit. Liannal humma bi'idnillahi hararatun kama huwa ma'rufun, karena kita tahu sesungguhnya demam itu dengan izin Allah merupakan suatu yang panas sebagaimana ma'ruf. Wa hadzal ma' yubriduha, dan air ini dapat menghilangkan atau mendinginkan panas tadi. Wa yutriduha wa yatruduha, dan dapat mengusir, ya, sakit demam tadi. Wa huwa syai'un akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini hal yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun, apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Al muhim anal insan yasbir wa yahtasib ala kulil amrad la yasubbuha. Al-muhim, seseorang dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas segala sakit yang dia derita, jangan dia cela, ya, jangan dia mengumpatnya. Nah, itu termasuk celaan dan itu terlarang, ya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Lihat agama kita, agama yang sempurna, bimbingan Rasul kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bimbingan yang mulia, ya. Nah, mengajarkan kepada segala hal, semua perkara telah diberikan atau diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hal yang bermanfaat. Demikian pula beliau telah peringatkan hal yang memudaratkan. Tinggal kitanya saja, ya, bersabar untuk mempelajarinya dan berupaya untuk mengamalkannya. Tidak cukup waktu untuk menyebutkan hal yang lain. Kita baru sampai kepada pembahasan terkait dengan demam. Nah, banyak hal, ya. Nah, tentang angin yang berhembus, ya, petir yang menggelegar, hujan yang menimpa. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis ayam jantan yang berkokok. Ada pula orang yang mencelaknya, mencacinya, ya. Mungkin dalam kondisi sedang tertidur, ya, dalam kondisi sedang terlelap, dia merasa terganggu dengan hal-hal semacam itu, dengan kokokan ayam, menyebabkan naudzubillah dia melampaui batas, dia mencela ayam tadi, padahal termasuk perkara yang terlarang dalam syariat Islam. Ini beberapa hal yang mungkin di kesempatan yang lain biidznillah, apa yang kita pelajari mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kita amalkan di malam hari ini menjadi amalan yang diterima di sisinya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.